أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. والحديث 1660. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح الضحى قد، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله. وقال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن حارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب استحباب صلاة الضحى. Anjuran untuk mengerjakan solat duha. Wa anna aqallaha raka'atani. Paling sedikit dari solat duha itu dua rakaat. Wa akmalaha thamanu raka'atin. Yang paling sempurna 8 rakaat. Wa awsatuha arba'u raka'atin aw sittun. Yang paling menengah adalah 4 rakaat atau 6 rakaat. Wa wal-hathu alal-muhafazati alaiha. Dorongan untuk selalu menjaganya. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Aisyah, "Hal kana nabiyyu yusalli ad-duha?" Apakah Nabi itu mengerjakan salat duha? Qalat, Aisyah mengatakan, "La, tidak. Illa an yaji'a min maghibihi." Kecuali jika dia datang dari safar. Maghib yaitu perjalanan atau ketidakhadiran, berarti dia safar. Itu hadis 1660. Hadis yang kedua 1661. Sama nadanya. Dari Abdullah bin Syaqiq, dia juga bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW salat duha? Dia katakan tidak, kecuali datang dari perjalanan. Hadis yang ketiga dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, annaha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunat duha sama sekali. Wa inni la usabbihuha, dan aku sungguh mengerjakannya. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul 'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khashyata an ya'mala bihi an-nas fayufrad 'alayhim. Walaupun Rasulullah sungguh dia meninggalkan pekerjaan atau amalan, sementara beliau sangat pengen untuk mengamalkannya, tapi beliau tinggalkan. Khasyyata an ya'mala bihi an-nas, karena kekhawatiran amalan itu dilakukan oleh manusia, fayufrad 'alaihim, sehingga diwajibkan kepada mereka. Artinya apa? Nabi banyak, Nabi sangat senang sekali dan sangat senang akan beramal soleh. Tapi terkadang Nabi sungguh meninggalkan itu kekhawatiran kalau dilakukan oleh manusia kemudian diwajibkan kepada mereka. Ya, seperti apa? Seperti salat tarawih berjamaah. Pada awalnya pernah, pada satu kali Nabi pernah melakukannya 3 kali. Yang keempat kalinya Nabi tidak keluar. Nabi biarkan semuanya masing-masing atau berkelompok-kelompok, karena kekhawatiran diwajibkan. Ya. Jadi ada alasan Nabi tidak melakukan, karena kalau Nabi lakukan, yang lain manusia melakukan dikhawatirkan nanti diwajibkan. Kemudian hadis 1663 dari Mu'adzah. Dia mengatakan, aku bertanya, sa'alat, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha, berapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa rakaatkah Nabi mengerjakan salat duha? Qalat, beliau mengatakan, arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa'a, 4 rakaat dan beliau tambah sesukanya. Juga hadis berikutnya masih dengan nada yang berulang, kana Rasulullah SAW yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, beliau yani Rasulullah mengerjakan salat duha arba'an, 4 rakaat, wa yazidu ma syaa Allah, beliau tambah masya Allah ya, sesuka hatinya, sekuatnya Allah memberikan kehendak. Baik, hadis ini dan hadis berikutnya akan kita pelajari adalah hadis-hadis semuanya muttafaqun, yang telah disepakati. La ikhtilafa bainaha 'inda ahli tahqiq, tidak ada perbedaan antara hadis-hadis tersebut menurut ulama-ulama yang betul-betul meneliti. Tahqiq, ulama muhaqqiqin disebutkan, adalah ulama-ulama yang betul-betul dia memberikan penelitian yang kuat, kemudian perbandingan-perbandingan. Wa hasiluha, ringkasannya, hasilnya, anna ad-duha sunnatun muakkadatun, salat duha adalah salat sunnat yang muakkadah. Apa itu muakkadah? Yang ditekankan. Apa yang ditekankan? Misalnya, tidak pantas kalau mampu untuk ditinggalkan. Tidak pantas jika mampu, tidak pantas untuk ditinggalkan. Wa anna aqallaha raka'atani, paling sedikitnya 2 rakaat. Wa akmalaha 8 rakaatin, yang paling sempurna 8 rakaat. Wa bainahuma, antara keduanya, antara 4 dengan 8, arba'un aw sittun, 4 atau 6. Kilahuma akmala min rakaataini wa duna zaman, kedua-duanya lebih sempurna dari 2 rakaat, tapi dia lebih rendah dari 8. Wa amal jam'u baina hadithi Aisyah fi nafi salatihi ad-duha wa itsbatiha. Dari hadis Aisyah kita baca tadi, pertamanya menafikan, meniadakan. Hadis yang pertama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha, apakah Nabi Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha, Aisyah mengatakan, la illa an jaa min maghribihi, kecuali kalau dia datang dari safar. Berarti ada sekali. Namun sebelumnya, setelah itu Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qat, aku tidak pernah melihat Rasulullah salat duha sama sekali. Kemudian ketika ditanya tentang berapa Nabi salat duha, Aisyah mengatakan beliau sholat dua empat rakaat, dan beliau tambah sesuka hati. Berarti ada tiga hadis yang seakan-akan ya kontradiksi. Nah ini mengatakan pernah. Kalau yang kedua enggak sama sekali. Yang ketiga ketika ditanya berapa rakaat disebutkan, berarti beliau mengerjakan sholat. Nah, bagaimana cara menggabungkan memahami hadis-hadis ini antara hadis Aisyah yang menafikan sholat duha yang dilakukan oleh Nabi dengan hadis yang menetapkan Nabi memang mengerjakan sholat duha. Yang pertama, Nabi mengerjakan sholat duha. Kemudian ditanya berapa rakaat, ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa Nabi mengerjakan sholat duha. Wahuwa, jadi bagaimana cara kita menyimpulkan antara dua hadis ini bagaimana? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha ba'd al-awqati li fadliha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada sebagian waktunya. Yani kadang-kadang Nabi kerjakan. Li fadliha, karena keutamaan salat duha. Wa yatrukuha fi ba'dihha. Terkadang Nabi tinggalkan. Ya, tadi wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. khasyyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrida 'alaihim. Terkadang Nabi sungguh meninggalkan satu amalan yang dia ingin melakukan karena kekhawatiran dilakukan oleh manusia sehingga diwajibkan kepada mereka. Nah, terkadang Nabi meninggalkan amalan itu atau salat duha ini khasyyata an tufrad kama dzakaratku Aisyah, khawatir kalau seandainya diwajibkan. Karena pada zaman Nabi adalah masa-masa tasyri', masa-masa penetapan syariat, pencetusan syariat. Wa yata'awwalu qawluhu qawlaha wa yata'awwalu qawluha, perkataan Aisyah makan yusalliha illa an yaji' min maghribihi. Maka perkataan Nabi, perkataan Aisyah, beliau tidak mengerjakan salat duha kecuali apabila beliau datang. Ya. Maknanya ma ra'aituhu, yani maknanya aku tidak pernah melihatnya. Jadi tidak menafikan, tetapi dia tidak bukan menafikan pengetahuan, tetapi menafikan penglihatan. Ya, aku tidak pernah melihat Nabi sholat kecuali kalau dia datang dari safarnya. Kama qalat fi riwayat tsaniya, sebagaimana dikatakan pada riwayat yang lain, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qat, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qat. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha. Berarti ya, Aisyah menyebutkan apa yang dia lihat. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات. Sebabnya kenapa? Karena Nabi tidak berada di samping Aisyah pada waktu duha, pada umum waktu beliau. فإنه قد يكون في ذلك مسافرا. Boleh jadi pada waktu duha itu beliau sedang safar. Waqad yakunu hadira walakinnahu fil masjid. Atau boleh jadi beliau hadir atau tidak safar, tapi posisi beliau pada saat itu adalah di masjid, bukan di rumah. Aw fi mawdhi'in akhar, atau di tempat yang lain. Wa idza kana 'inda nisa'ihi fa innama kana lahu yawmun min tis'atin. Atau kalau apabila beliau berada di istri-istrinya, maka giliran Aisyah hanya satu hari dari 9 hari. Ya, satu hari dari 9 hari berarti kan tidak setiap hari, kecuali bagi orang yang muwahhidin, orang punya istri satu, maka sering. Tapi kan waktu duha adalah waktu kerja, gitu ya. Fa innama kana laha yawmun min tis'atin. Beliau, yakni Aisyah, memiliki satu hari dari 9 hari. Fasihhu qawluha ma ra'aituhu yusalliha. Maka benar perkataan beliau, aku tidak melihat beliau mengerjakannya. Wa taqulu qad علمت بخبره أو خبر غيره وتكون قد علمت بخبره أو بخبر غيره أنه صلىها. Maka dengan demikian Aisyah mengetahui solatnya Nabi. Tadi katakan berapa Nabi solat? 4 katanya, ditambah. Maka Aisyah mengetahui Nabi mengerjakan solat duha, ya, dengan informasi dari Nabi, bikhabarhi, dengan khabar dia, au khabar ghairihi, atau berita dari yang lain, ya. Karena tadi dia katakan Nabi enggak pernah, aku tidak pernah melihat Nabi solat. Loh, pada waktu yang lain kenapa dia juga menyebutkan? Nah, berarti boleh jadi Nabi menyebutkan kepada dia atau sahabat lain yang menyebutkan kepada dia. Aw yuqala qawluhu ma kana yusalliha, atau makna dari Nabi tidak pernah mengerjakannya, maknanya ma yudawimu 'alaiha. Bahwasanya Nabi tidak continue terus menerus melakukannya. Fayakunu nafyan lil mudawamah la li asliha. Wallahu a'lam. Sehingga penafian, peniadaan informasi tadi, informasi tentang Nabi tidak mengerjakan solat duha, maknanya Nabi tidak mengerjakan terus menerus, bukan menafikan asal muasal dari solat itu. Ya, Nabi mengerjakan, tapi Aisyah, ya, menafikannya tidak mudawamah, yaitu tidak continue. Kenapa tidak continue? Alasannya tadi ada, khawatir nanti diwajibkan. Kalau kita kalau continue bagaimana? Kan ada orang mengatakan, oh, yang sunat itu tidak boleh kita lakukan terus menerus, nanti sama dengan wajib. Kan kita bukan mewajibkan. Pada zaman Nabi, karena ayyam tasyri', karena waktu pensyariatkan, betul, enggak bisa. Tapi kalau sekarang, malahan apa kata Nabi SAW? Fa inna ahabal a'mal ila Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha. Adwam itu apa? Yang paling konsisten, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kita sholat dua misalkan hanya 2 rakaat, tapi continue terus sholat dua rakaat saja, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekali sholat duha 8 rakaat setahun tidak lakukan sholat duha. Ya, nah, jadi Nabi melakukan sekali-sekali karena ini adalah apa namanya, karena ada sebab, karena kekhawatiran akan diwajibkan. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ada yang mau bertanya? Wah. Salat 12 rakaat yang dilakukan oleh Nabi itu disebabkan mengqadha salat malam yang tidak beliau lakukan. Ya. Mengqadha salat malam. Jadi kalau dia tidak sholat malam, maka dikerjakanlah siang, karena kebiasaan sholat malamnya adalah 11 rakaat, lalu ditambah 1 rakaat menjadi 12 rakaat. Enggak ada witir siang, ya. Witir adalah penutup sholat malam. Baik, sampai di situ dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.